Boleh setan. Jadi wong sing aran rokok nak daren rokok wae. Boleh setan. Uyo setan wong ngayo ae kapan ora rokok. Nek jare sing halal rokok ah sono-ono iku hadis maudhu. Ono setan kok nguyoh bareng. Seru repot kiai-kiai. Mergo dua kelompok besar. Sing halal rokok yo kiai-kiai top. Wong Mbah Makhrus Ali iku yo rokokan kabeh yo wong alim-alim top yo akeh sing rokokan. Wong alim-alim top wali kelapan atas sing ora seneng rokok yo akeh. Piye milih endi? Aku jeling di sik ono wali terkenal men rokokan. Walhasil kiai sing wali sing ora rokok iku ngenyek. Ah munamun eling pangeran kok ngebal ngebuli pangeran. Nak wong eling pangeran kan yakin pangeran iku diistilahno ning ngarepe. Aku ora muni ning ngarepe diistilahno ning ngarepe. Kaya wong nak salat ora oleh ngidu ning ngarep. Dewe Nabi piye fa inna wa qibala wajhi da sallam. Kok Allah ning ngarep ketika wong saiki kok kebal kebuli. Singkat cerita wali sing rokok iku krungu. Jape nak Allah laisa bimakane. Allah ora duwe tempat. Dadi ora kena kebulane rokokku. Wali kok bata-bata. Ya melati Allah laisa bimakan utawa ono. Ya tapi yang jelas itu rokok lah iso dipuji dalam konteks yang iso dipuji. Ya itu mah ono wong itu rokok terus. Dikandani itu nak rokok terus mati. Kok rokok itu membunuhmu. Tapi wong iki rokok wis dadi. Gitu ya aku nak rokok malah mati. Mergo wis mendarah. Mendaging wong. Mati loro di infus itu bareng bojone metu. Bola balik bojone penting. Iku bojone nunggu ini rawani ini tenan. Bareng bojone metu infusan. Ngongkon santri pertama. Cepet terus mentok. Lah nek sing jenis iki kan lan kula kenangan kula terbaik di dunia tau diparani iki tuwa wis meh mati lah jelas wis meh mati tuwa mbok saiki bojo urip ora ya ora jelas ngomong wis tuwa mung ora pati kiai kula ya ora pati kenal mbok takok ngene tok pas muki ngaramno rokok dhisik Gus muki ngaramno rokok Gus kula wae sakniki takok jenengan sekali jenengan muni haram koyo muki kula tak ra rokok tapi kula tak cerita terus cerita kula niku kiai Gus kiai tuwa desa ana tambahan itu tuwa desa melarat dekne nyifati awake tuwa desa melarat nggih Mbah wis sampun ketara Mbah menih wong nek ambe kula tak di mepol hiburan kula nak barisa niku jagongan teng langgar dekne di langgar tuwa ambek kanca-kanca zaman mondok tuwek ketemu tuwek terus cocokan nasib zaman mondok serokokan nggih barisa. Kok iso di bojo Gus awan niku mergawe sak-isa-isa kula njen kula duwe sawah di Tegal hiburanku satu-satunya iku bar isa rokokan mbek kancaku di masa lalu yes terus disepu-sepu nang pojok musala biasa lah wong desa-desa lah nek iku mbok haramno pisan Gus bar kula wis ra di hiburan ning omah wedi bojo donya ora duwe satu-satunya hiburanku ya bar isa rokokan mbek kanca-kanca mondok nek mbok haramno pisan Gus bar uripku lah kula iki kiai lho Gus. Tak pikir mending ngono wae sombong dhuwit. Delok dangdut ra pantes terusane ngono. Dadi dekne iku iri ya gere pojok musala ana canom-nom mabe delok apa? Dangdut delok video iku iri. Lah aku ora iso ngono lho tekan rokok wae kok. Haram. Akhirnya aku menemun bah kangge jinan halal-halal. Nah jenis ngene iki iku ya kudu didukung wong siburane sakare sitok iku. Rokok ning pinggir musala anggar barisa. Ya aku rawatan dan kehidupan yang ngono tenan. Aku angger pas lipat ya pas ngono. Masya Allah. Saya gigi bocor udah buras rata tak kono kabar ya sven sven. Nah yang jenis gigi biaya bisa. Bu haram nopo halal jenis gigi. Nah kue kan gak ya rokokan gelem, dodok dangdut gelem lah. Dulu WA sing kabar wong bulet bulet yo gelem. Nah kiai ki kan fair, Gus. Kulon ku kiai, dulu dangdut rapantes. Kita iwi anan yura iso deh. Jenis iki kok halal ora? Jenis sing iki. Halal apa haram? Hiburane ning masjid rok ning musala rokok. Mergo sekali ning omah ya mau. Ana adwal aku mah. Sawetara ana wong tenan. Piye ge misale dadi kiai posisimu kaya aku terus dipamiti ngono iki. Dekne luwih percaya aku timbang MUI, model adat. Adat kiai kampung kan ngoten, masyarakat itu kan lucu, cek MUI, cek PBNU, cek PP Muhammadiyah fatwa wae kan mandi kiai ini sing mulang, nah adat. Adat napa? Nggih, wae daerah Rembang ya mesti apa dawuh Mbah Mun kok. Wong sing direktore kok Habib Lutfi apa dawuh? Ya jal MUI Habib Lutfi bagi sing direktore kok mandi di. Kuwi Lutfi, wong santrine Mbah Mun, ibek Mbah Mun mandi. Mandi Mbah Mun. Ning Gunung Kidul kuwi ana satu kampung sing luwih mandi ruhit timbang Mu'i. Tapi sayange mau sak kampung iku ora genep. Ya mesti ana kalau tradisi masyarakat kan ngono. Jek Mu'i, jek BBN iku menang apa? Menang iki. Dadi dari kulo niku kiai, terus bulan beli ni rumah sakit arah doa pe ujub tapi ujub. Kulo niku kiai terus ada ujub. Dulu dangdut gebotan pantas. Dulu fisko berapa? Terus hiburan kulo namun rokok ni pojok. Masalah. Wenak jen musola ni, nak bengi ur untuk redup. Sepatin pikiran. Terus rokok tu semua tu. Mereka dene ku waktu yang ditoleransi keluar dari rumah. Jadi yang gerisak bojone serah nak. Gak mulai. Ibu konjono nama salah lu. Ono sing ijek Masumi. Konjono kawak-kawak ibu. Mau NO mereka senang Masumi. Ono sing wis NO ni ya bantahan masa lalu zaman mondok melaku ning termas Bulir Boyo kan banyak tahu alum nalin mondok. Cerita di sini mondok aku ngelelet. Wah di sini gus rokok nak gak tiga. Wah dari itu kunangan rokok. Lurjin, jadi mau ngerok, kok mulai mondok, mulai ngelelet edisi ngelelet, edisi klobot, sampai edisi rokok mode, modern. Oh, masih ngalami ngono, terus diharam lo orang jantungan. Wah mata anda buang dengannya. Mau nggak sepuh? Kalau ya hormat dong biar biar sepuh. Coba datang fatwa hukum percaya kulo ya. Pun gue suai kantun jenengan ini. Tapi arah aku jaluk halal menamuni kantun. Menamuni kantun jenengan tapi arah aku jaluk halal. Gaya tok sini tamu menus. Menamuni dari anu jenengan itu gaya tok sini aku tetap milih apa? Gaya-gaya tak ngono-ngono las pokoknya kulo suwon ini yang jarang orang mengatakan. Jadi Imam Syafi'i itu Imam fil fikih, tapi sebenarnya beliau juga Imam fil ma'rifat. Jadi makanya kulo ngono sering kagum Imam Syafi'i. Wah, nak muji pangeran masya Allah. Jadi beliau muji pangeran itu dul ala orang kok perkara untuk nikmat karena ma'rifat. Jadi laqad manan ta'ala qalbi bi ma'rifatin. Saya sangat terima kasih ya Allah karena engkau memberi ke saya satu pengetahuan. Bi annaka Allah dzul ala'i wal qudusi. Dadi sing disyukuri ndek niku makrifate sik. Nah kowe kan gak syukur mbek pangeran mergo pemberiannya. Berarti ke syukur Allah min haitsun nikmah. Nah makom ngono iku jauh di bawah makom min haitsu innahu al mun'im. Syukur karena Allah pemberi. Lah kita harus bangga, kita punya imam sing luar biasa cara mencintai Allah iku nganggo tradisi para wali papan atas iku min haitsu innahu al mun'im. Napa? Al mun'im. Nah syukure kowe-kowe kan min haitsun nikmah karena dapat nek nganti lali sing ngekeki nikmah. Yang kon dadi wali ku piye carane? Kecuali nanti stok wali sentek serono liyane sakire peminate ra ono wis sananane akhire. Ya dadi jelas ya napa? Dunia sing dikritik itu ya dalam hal-hal sing memang perlu di kritik. Tapi kalau yang pas tepaan bener ya mlebu ning riwayat nikmatil mati ya tu ad-dunya. Napa nikmatil mati ya tu ad-dunya. Dawuh Sayyidina Ali piye? Ad-dunya darusidkan liman shaddaqaha wa daru najatin liman fahima anha. Kaya ad-dunya bagi Syekh Abdul Qadir, bagi Imam Syafi'i, bagi Imam Malik, bagi wong soleh iku darusidkan karena sak urip-uripe ning donya nggo menanamkan kebaji kebajikan.